Bagaikan Yang menambah kejadianmu.

jumpa dia di suatu pesta. Thank you. juri-juri yang lain pada cemburu banget, jadi aku beli aja ntar takut pertempuran terjadi ya. Vildan, terus explore diri kamu, latih yang lebih giat. Orang bau-bau, orang Indonesia dukung Vildan karena dia punya talenta yang bagus. Tadi apa yang dewan juri utarakan itu menjadi ilmu dan perbaikan untuk penampilan kamu selanjutnya ya. Oke, sudah deh. Eh boleh penuh kali. Ya Allah. Sukses ya. Sebagai tanda hormat juga ya. Papa, aku lagi kerja loh. Oh, kerjanya begitu ya. Vildan. Aduh.